Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله والحمد لله. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikenal dengan hadis Jibril yang menceritakan tentang kedatangan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah kumpulan para sahabat, di mana Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam ini, tentang agama yang bersifat menyeluruh mencakup al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika nampak dan zahir di hadapan manusia. Fa'atahu rajulun, lalu kemudian ada seorang laki-laki datang kepada beliau. Dan telah kita sebutkan bahwa laki-laki ini akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dia kembali bahwa dia adalah Jibril alaihi salam. Dia datang dalam bentuk sebagai seorang manusia dengan bentuk yang tidak dikenal oleh para sahabat, sehingga mereka pun terheran-heran dengan keadaan orang yang datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kalaulah dia termasuk di antara sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, maka tentu para sahabat akan mengenalnya dan mengetahui wajahnya. Namun ternyata tidak seorang pun dari penduduk Madinah yang mengetahui wajah beliau alaihi salam. Berarti dia bukan berasal dari Madinah. Dia berasal dari tempat yang lain. Kalau berasal dari tempat yang lain, itu menunjukkan bahwa dia telah melakukan perjalanan safar dari kampungnya sampai ke Madinah dan ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang mengherankan para sahabat bahwa dari ciri-ciri orang tersebut, rambutnya sangat hitam, jenggotnya sangat hitam, dan pakaiannya sangat putih. Sehingga kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la yura alaihi atharus safar. Tidak nampak pada dia ada bekas-bekas perjalanan. Maka ini semakin menambah keheranan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Walhasil bahwa orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi alaihi salatu wassalam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha beliau alaihi salam. Faqala, lalu kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal imanu, apakah yang dimaksud dengan al-iman? Qala, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulih wa tu'mina bil ba'thi. Beriman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman bahwa engkau akan bertemu Allah, dan beriman kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada adanya hari kebangkitan. Ini adalah merupakan prinsip-prinsip keimanan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Dan tidak sempurna keimanan seseorang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia menyempurnakan keimanannya dalam empat perkara. Yang pertama, dia beriman tentang wujudullah, tentang wujudnya Allah azza wa jal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu benar adanya. Dan yang menunjukkan adanya Allah azza wa jal adalah seluruh jagat raya ini, perjalanan matahari dan bulan, penciptaan jagat raya yang demikian indah, penciptaan langit tanpa tiang, dan demikian pula segala yang berjalan secara teratur di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin terjadi begitu saja, namun pasti ada yang menjalankannya, pasti ada yang senantiasa mengaturnya, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang A'rabi dengan fitrahnya, dia mengatakan, al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, wal-atharu yadullu ala al-masir, wa khalqu as-samawati wal-ard, wa ma baynahuma wa ma fihima, afala yadullu ala al-alim al-khabir. Bahwa adanya tahi unta itu menunjukkan bahwa ada unta yang pernah lewat di situ, dan adanya jejak perjalanan menunjukkan bahwa ada orang yang pernah berjalan di situ. Maka demikian pula penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan segala isinya, yang demikian menunjukkan atas adanya al-alimul khabir, Allahu subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu dan maha berkuasa. Maka ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, tidak seorang pun dari kalangan manusia yang mengingkari perkara ini kecuali mereka-mereka yang benar-benar ingkar terhadap wujudur Rabb, dari kaum komunis dan yang semisal mereka, dari ad-dahiyah, orang-orang yang tidak beriman dengan adanya pencipta. Yang kedua, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang rububiyahnya, meyakini bahwa Allah azza wa jal satu-satunya yang menciptakan dan yang mengatur serta yang memberikan rezeki kepada seluruh yang ada di jagat raya ini. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu, termasuk apa yang diamalkan oleh manusia. Oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Demikian pula yang memberi rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita rasakan dari kenikmatan, kenikmatan hidup, ketenangan hidup, kebahagiaan mendapatkan rezeki, mendapatkan mata pencaharian yang halal, maka itu semua adalah pemberian dari Allah jalla wa ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian rasakan dari kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap makhluk yang ada di jagat raya ini, tatkala mereka mendapatkan kenikmatan, itu adalah pemberian dari Allah jalla wa ala. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah mereka itu mukmin ataukah mereka kafir, apakah mereka beriman kepada Allah jalla wa ala ataukah mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Rabb. Apa saja yang mereka rasakan, semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun asbara ala adha sami'ahu min Allah yad'una lahu al-walada thumma yu'afihim wa yarzukuhum. Tidak ada satupun yang maha penyabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hambanya ada yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Seperti Nasara yang mengatakan Allah memiliki anak. Isa itu adalah anak Allah. Al-Yahud yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa para malaikah itu adalah anak-anak wanitanya Allah. Mereka menyekutukan Allah dalam beribadah. Thumma yu'afihim wa yarzukuhum. Akan tetapi yang menunjukkan maha penyabarnya Allah, Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka dan Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Jadi apapun yang dirasakan, walaupun orang tersebut min afjaril fujjar, orang yang paling kafir, orang yang paling berbuat maksiat, maka dia pun mendapatkan kenikmatan selama hidup di muka bumi ini. Datangnya dari Allah jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga adalah beriman tentang uluhiyatullah, tauhidul uluhiyah, yang maknanya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Segala jenis ibadah kita harus menyerahkannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas hanya untuknya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah jalla wa ala, dan mereka menegakkan salat, mengikhlaskan agama ini hanya untuknya, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus, itulah agama tauhid. Maka setiap apa yang kita amalkan dari ibadah tidak diperbolehkan ditujukan kepada selain Allah jalla wa ala. Apakah itu salat kita, sembelihan kita, bernadarnya kita, berharapnya kita, rasa takutnya kita, dan seluruh amalan-amalan yang lainnya tidak diperbolehkan ditujukan kepada selain Allah jalla wa ala, karena itu adalah perbuatan syirik. Satu saja dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dikhawatirkan akan menghapuskan seluruh amalan-amalan saleh yang pernah dia kerjakan. Oleh karenanya Allah jalla wa ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti akan terhapus amalan kalian dan kalian termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kerugian secara mutlak. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalaulah mereka itu menyekutukan Allah, maka pasti akan terhapus apa saja yang mereka amalkan dari amalan-amalan saleh tersebut. Amalan yang dianggap saleh namun dicampuri dengan kesyirikan, dengan kekufuran yang membatalkan amalan tersebut, tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwa di antara hamba-hambanya ada orang-orang yang membawa amalan, setumpuk amalan di hadapan Allah, namun ternyata amalan tersebut beterbangan begitu saja dan tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami mendatangkan mereka dengan apa yang mereka amalkan, lalu kami jadikan itu seperti debu yang beterbangan, tidak memberikan manfaat sama sekali, disebabkan dia telah membatalkannya dengan pembatal-pembatal iman dan pembatal-pembatal keislamannya. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita mengimani semua apa saja yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, dan apa saja yang disebutkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadith-hadithnya yang sahih tentang nama-nama Allah. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menetapkan semua apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi dalam menetapkan, kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Sebab Allah Jalla wa'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluk. Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Manusia juga memiliki pendengaran dan penglihatan. Namun tidak sama antara pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Pendengaran dan penglihatan Allah maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Berbeda dengan makhluk, pendengaran yang terbatas, pendengaran yang penuh dengan kekurangan. Demikian pula penglihatan mereka. Sesehat-sehatnya penglihatan manusia tetap terbatas dan terhalangi oleh banyak hal. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala huwa sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat apa saja dan di mana saja. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun, dan Allah Jalla wa'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, harus sempurna keyakinan kita terhadap empat perkara ini. Kapan berkurang salah satu dari empat perkara ini dalam keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala, maka dapat menyebabkan berkurangnya iman dan bahkan dapat menyebabkan keluarnya mereka dari Islam. Dan ini tentu adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Seperti kaum Jahmiyah, kafirnya kelompok Al-Jahmiyah disebabkan karena mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak memiliki nama kecuali Allah. Dan mereka juga tidak menetapkan satupun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengkafirkan kelompok Al-Jahmiyah yang dibawa oleh seorang yang bernama Jahm bin Safwan, di mana Jahm bin Safwan ini yang mengambil ilmunya dari Ja'ad bin Dirham, dan Ja'ad bin Dirham inilah yang mengambil warisan ilmu tersebut sampai kepada seorang tokoh munafik yang pernah hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Labid ibn al-Asam, yang pernah menyihir Nabi alaihi salatu wasallam. Dari situlah sandaran ilmunya Ja'ad bin Dirham. Oleh karena itu ketika Ja'ad bin Dirham menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berdialog secara langsung dengan Musa alaihissalam. Mengingkari firman Allah, wa kallamallahu Musa takliman, bahwa Allah pernah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Mengingkari bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang khalilullah dan pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya, sehingga pada zamannya berita tersebut sampai kepada gubernur Khalid bin Abdullah Al-Qusari, lalu kemudian Ja'ad bin Dirham ini ditangkap. Lalu bertepatan pada Idul Adha, hari raya kurban, maka setelah beliau berkhutbah, maka beliau pun mengatakan kepada kaum muslimin, "Dhahu dhahayakum rahimakumullah, fa inni al-yawma mudahhin bil Ja'ad bin Dirham." Silakan kalian menyembelih kurban-kurban kalian. Semoga Allah merahmati kalian wahai kaum muslimin. Adapun pada hari ini yang menjadi kurban saya adalah Al-Ja'ad bin Dirham, maka dia disembelih pada hari itu. Akan tetapi pemikirannya terus berjalan, dilanjutkan oleh Jaham bin Safwan, dan Jaham bin Safwan ini lebih pandai mengatur kata-katanya yang menipu umat, dan tersebarlah sebagian pemikiran tersebut. Walhasil ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang ingin kita jelaskan bahwa boleh jadi seseorang apabila mengingkari salah satu dari empat perkara ini dapat menyebabkan kekufuran dan keluar dari al-Islam waliyadzubillah. Kemudian termasuk di antara keimanan adalah beriman kepada para malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah merupakan sosok yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa khuliqatil malaikatu min nur, malaikat itu diciptakan dari cahaya, wa khuliqal jan min marijin min nar, sedangkan jin itu diciptakan dari api, wa khuliqa adamu mimma buyyina lakum, sedangkan Adam alaihi salam diciptakan sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kalian, yakni dari tanah yang bercampur dengan air. Maka ini menunjukkan bahwa malaikat adalah sosok sendiri. Ya. Dia adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan-keistimewaan yang tersendiri pula, berbeda dengan penciptaan jin dan manusia. Malaikat tidak punya syahwat. Pada malaikat mereka adalah hamba-hamba yang mulia, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan para malaikat ini jumlahnya banyak. Banyak sekali. Sampai disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, lalu kemudian beliau memasuki Al-Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat di langit. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para malaikat, mereka sedang tawaf. Dan dikatakan kepada beliau bahwa setiap hari yang tawaf di Al-Baitul Ma'mur itu ada 70 ribu malaikat. Apabila mereka telah selesai tawaf, mereka keluar dan tidak kembali lagi. Sehingga yang berikutnya adalah 70 ribu malaikat yang lainnya. Setelah mereka tawaf, keluar lagi dan tidak kembali lagi. Dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan sangat banyak sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap malaikat. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kaum muslimin adalah beriman dengan adanya malaikat tersebut, dengan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Wajib mengimani seluruh malaikat, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Baik yang kita ketahui namanya seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, apalagi malaikat yang diketahui namanya? Malik, Ridwan, kemudian Naam. Ya. Dan yang lainnya. Adapun yang disebutkan Izrail, ini dari Al-Israiliyat. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam menamakan malakul maut dengan penamaan Izrail. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian mereka. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga penamaan Munkar dan Nakir. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mensahihkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ketika menjelaskan tentang orang yang dikubur lalu kemudian didatangi oleh dua malaikat, ahaduhuma al-munkar wal akharu an-nakir, yang satunya bernama Munkar dan yang kedua bernama An-Nakir. Walaupun terjadi khilaf, namun Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkan riwayat tersebut. Demikian pula apa yang disebutkan oleh sebagian mereka bahwa malaikat pencatat amalan namanya Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri, ini juga tidak benar karena istilah Raqibun Atid bukan penamaan dari malaikat tersebut. Namun sifat dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan-amalan hamba ini. Walhasil kita mengimani semua. Apakah yang kita ketahui maupun yang tidak dijelaskan kepada kita tentang tugas-tugas mereka. Wa biliqaihi, dan engkau beriman akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan prinsip Islam di mana kita harus yakin bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Jalla wa ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila seorang muslim meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka dia berusaha mempersiapkan bekal yang terbaik pada saat dia akan menghadapi hari tersebut. Dan bekal yang terbaik adalah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirah merupakan kegembiraan bagi kaum mukminin dan kesengsaraan bagi orang-orang kafir. Sebab bagi orang-orang kafir, mereka setelah meninggalkan dunia tidak pernah lagi mereka merasakan kenikmatan. Mereka akan terus merasakan kesengsaraan dan kehinaan semenjak di alam barzakh sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Adapun kaum mukminin, mereka akan terus mendapatkan kenikmatan. Mereka telah merasakan nikmatnya iman di dunia. Kemudian setelah mereka meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan mereka di alam barzakh dengan ucapan la ilaha illallah. Diluaskan kuburannya, diperlihatkan tempatnya nanti di dalam syurga, dan dia akan ditemani oleh amalannya dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan, seorang yang saleh, dan dia merasakan nikmat di alam barzakh atau alam kubur tersebut. Terlebih-lebih lagi pada saat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka di akhirah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kepada orang-orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit, perkataan yang kokoh. Perkataan yang kokoh yang dimaksud adalah la ilaha illallah, di mana dia akan diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang akan bertanya kepadanya di alam kubur tersebut. Maka dia menjawabnya dengan mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan dia di dalam kehidupan dunia, maksudnya dalam kehidupan dunia yakni setelah meninggalkan dunia dan memasuki alam barzakh, dan di akhirah di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dan dia masuk ke dalam surga, dan di saat itulah dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa pada saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, di mana penduduk surga akan merasakan kenikmatan yang paling tinggi, yaitu melihat Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu nanti. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. bagi orang-orang yang beramal soleh, mereka mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama al-husna, yakni syurga, wa ziyadah, dan tambahannya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksud tambahan di dalam ayat ini? Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, pada saat penduduk syurga telah masuk ke dalam syurga, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk syurga, Allah menyatakan kepada mereka, maukah aku berikan kepada kalian satu kenikmatan yang sebelumnya kalian belum pernah merasakannya? Lalu kemudian penduduk syurga ini mengatakan, apalagi Allah, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, dan engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga, dan kami telah merasakan sekian banyak kenikmatan. Kenikmatan apalagi yang akan engkau berikan kepada kami? Maka pada saat itu tersingkaplah hijab antara penduduk syurga dengan Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kenikmatan yang terbesar yang mereka rasakan. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ziyadah, dan tambahannya. Dan tambahannya. Dalam surah Qaf juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam syurga, dan kami masih ada tambahannya lagi, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam hadis-hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan dari banyak jalan, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian nanti di akhirah, di dalam syurga, benar-benar kalian akan melihat Allah, akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Allah menyerupakan bukan dalam hal yang dilihat, tapi cara melihatnya. Ya, seperti kalian melihat bulan ini dengan jelas, di mana kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Tidak perlu berdesak-desakan. Yang jauh, yang dekat, mereka semua dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dunia mereka mudah melihat bulan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan dalam hal penglihatan, bukan dalam hal yang dilihat. Karena jangan difahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti bulan. Tidak sama sekali. Namun yang diserupakan adalah dalam hal penglihatan, di mana kaum mukminin mereka melihat dari bawah ke atas seperti mereka melihat bulan, dan mereka melihatnya tidak ada penghalang. Mereka melihatnya tanpa berdesak-desakan, dan itu adalah merupakan kenikmatan yang tertinggi yang dirasakan oleh ahlul jannah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa rusulihi, engkau beriman kepada rasul-rasulnya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari kalangan para nabi dan rasul. Wajib bagi kita untuk mengimani semua rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan bagi kita mengingkari seorang pun dari rasul. Oleh karena itu telah kafirlah orang-orang Yahudi di saat mereka mengimani kerasulan Musa alaihissalam, namun mereka mengingkari Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadi kafir. Karena mengingkari seorang Rasul berarti telah mengingkari seluruh dari kalangan para Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan seorang pun dari kalangan Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun yakin bahwa Rasul-rasul tersebut, mereka membawa kebenaran. Mereka membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini bahwa rasul yang terakhir yang diutus kepada umat ini adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau diutus. Maka barang siapa yang mengaku sebagai nabi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pastikanlah dia adalah seorang pendusta dan dia adalah seorang dajjal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yub'atha dajjaluna kadzabuna qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah, bahwa tidak akan tegak hari kiamat ini hingga dibangkitkannya atau dimunculkannya para dajjal, para pendusta-pendusta kurang lebih 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai utusan Allah, sebagai nabi, sebagai rasul. Maka ini adalah pendusta-pendusta. Wala nabiyya ba'di, kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada nabi setelah aku. Maka siapa saja, apakah dia Musailimah atau Al-Ansi atau rasulnya Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau nabinya Al-Ahmadiyah ya, atau yang lainnya, siapa saja yang mengaku sebagai nabi, maka pastikan bahwa mereka adalah para pendusta, para dajjal, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah beriman kepada seluruh rasul, apakah yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Sebab di antara rasul ada yang telah disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun masih banyak jumlah rasul yang tidak dikisahkan oleh Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum alaik wa rusulan lam naqsusum alaik wa kallama Allah Musa takliman. Rasul-rasul ada yang telah kami kisahkan kepada kalian, dan ada pula rasul-rasul yang kami tidak menceritakannya kepada kalian. Maka ini menunjukkan bahwa di sana masih banyak sekali jumlah rasul yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Wa tu'mina bil ba'dhi, dan engkau beriman dengan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan itu pasti ada. Dan barang siapa yang mengingkarinya, berarti dia telah mengingkari salah satu prinsip agama ini. Seperti orang-orang musyrikin dahulu mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka menyangka apabila mereka telah meninggal di dunia, maka selesai masalah. Ya, tidak ada istilahnya tanggung jawab terhadap apa yang diamalkan. Setelah mati, matilah. Tidak ada hari yang berikutnya. Tidak ada hari kebangkitan. Dan ini tentu adalah pernyataan yang batil. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim banyak sekali menyebutkan tentang masalah hari kebangkitan ini, disebabkan karena orang-orang kafir pada zaman itu mayoritas mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mereka menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian keadaannya. Kalian pasti akan dibangkitkan. Dan kalian pasti akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian amalkan dahulu di dunia. Dan itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah berkenaan tentang al-iman, prinsip-prinsip keimanan. Qala, lalu berkata Jibril, mal Islam, apakah yang dimaksud dengan Islam? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bih. Islam itu adalah engkau menyembah hanya kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Wa tuqimas salata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang telah diwajibkan. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadhan. Maka ini adalah merupakan usul al-Islam, prinsip-prinsip Islam atau dikenal dengan rukun Islam yang wajib diyakini oleh kaum muslimin tentang kewajibannya. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari kewajiban rukun Islam tersebut, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Wala mal ihsan. Lalu kemudian Jibril bertanya lagi, apakah yang dimaksud dengan al-ihsan? Apa itu al-ihsan? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan al-ihsan, ini tingkatan yang tertinggi dari tingkatan Islam. Tingkatan di dalam agama ini. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah iman, kemudian yang tertinggi adalah tingkatan al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Yaitu engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak mampu melakukan yang pertama, yaitu engkau menyembah seakan-akan engkau melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang engkau perbuat. Maka ini merupakan tingkatan tertinggi yang tidak diamalkan dan dilakukan kecuali orang-orang khusus dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh. Apa yang dimaksud dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Sementara kita mengetahui bahwa kita tidak akan mungkin melihat Allah selama di dunia tentunya. Berbeda di akhirah. Pada saat kaum muslimin masuk ke dalam syurga, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Tapi di dunia, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau telah pernah melihat Rabbmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arah, cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi ini menunjukkan bahwa di dunia tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini yang pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala di alam sadar. Di alam sadar. Ya, berbeda kalau di alam mimpi, mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabbnya di dalam mimpinya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau pernah bermimpi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di alam sadar, tidak seorang pun yang pernah melihat Allahu jalla wa ala. Lalu apa yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yang dimaksud adalah seseorang menghadirkan dirinya, ya, dan menghadirkan rasa khasyah, rasa takutnya, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala hadir di hadapannya dan dia melihatnya. Ya, kita berikan permisalan dalam hal ini mimbabi taqribil faham, untuk mendekatkan pemahaman kita. Seorang pegawai misalnya, ya, berbeda kalau dia bekerja di sebuah ruangan yang tidak seorang pun pengawas yang melihat dia. Ya kan? Beda halnya apabila di situ ada pimpinannya yang mengontrol secara langsung. Biasanya dia lebih, ya, serius. Dia lebih bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan pekerjaan. Kenapa? Karena dia melihat bosnya secara langsung di hadapannya. Nah, dalam keadaan ketakutan dia kalau terjadi kesalahan dalam pekerjaan. Berbeda kalau tidak ada bos misalnya. Ya, mungkin dia santai, dia tertidur, ya, ketiduran dan seterusnya. Nah, sehingga pada saat dia terlihat oleh bosnya, maka dia dalam keadaan ketakutan. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia tidak melihat bosnya, dia tidak melihat pengawasnya, tapi dia yakin bahwa pasti dia dilihat. Nah, ibaratnya seperti ruangannya itu sudah dikontrol dengan kamera, ya, kamera pengawas. Dia tidak melihat, tapi dia yakin bahwa bosnya pasti memperhatikan dia, melihat dia. Nah, ini namanya muraqabah. Jadi tingkatan yang pertama adalah al-khasyah, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat. Sedangkan tingkatan yang kedua, apabila engkau tidak mampu yang pertama, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Ini adalah tingkatan al-muraqabah. Merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. tingkatan yang tertinggi adalah yang pertama, menghadirkan rasa khasyah yang sangat ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ibadahnya para salihin, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, subhanallah, tingkatan yang tertinggi, sehingga beliau apabila mengerjakan salat di dadanya itu terdengar aziz ka azizil mirjal, ya, seperti air yang mendidih, menunjukkan isakan tangis beliau alaihi salatu wassalam. Di antara para ulama ussalaf ada yang tidak mampu menahan dirinya ketika mengerjakan salat, apalagi di saat dia mendengarkan lantunan Al-Qur'anul Karim, benar-benar dia merasakan ketakutan dalam beribadah kepada Allah jalla wa ala. Sampai diriwayatkan bahwa anaknya Fudhal bin Iyad yang bernama Ali, beliau apabila mendengarkan ayahnya yang membaca Al-Qur'an pingsan, tidak mampu, ya. Bukan suatu yang berpura-pura, suatu yang disengaja, tidak. Memang suatu dorongan dalam diri yang menyebabkan dia tidak mampu menahan itu. Nah, sampai suatu ketika, ya, ayahnya yang menjadi imam, biasanya kalau dia mengetahui anaknya ada yang sholat di belakangnya, maka dia membaca dengan bacaan yang biasa, ya, agar kemudian dia tidak mengkhawatirkan anaknya. Suatu ketika dia tidak mengetahui kalau anaknya sholat di belakangnya, maka dia membaca dengan bacaan yang indah sekali, yang menyebabkan anaknya jatuh tersungkur dan meninggal di dalam sholatnya. Meninggal, rahimahullahu ta'ala. Maka begitulah keadaan ibadah orang-orang yang soleh. Bukan berarti juga kalau kemudian kita mengerjakan sholat harus seperti itu, tidak. Itu adalah merupakan dorongan yang ada pada diri mereka dan ya tidak mencakup seluruh dari kalangan mereka tentunya. Namun apabila itu sesuatu yang bukan suatu hal yang disengaja, namun karena rasa takutnya kemudian timbul, akhirnya dia bergetar, ya, menyebabkan hal-hal tersebut, maka yang demikian adalah bukan suatu hal yang tercela. Intinya bahwa ini adalah merupakan keadaan ibadahnya orang-orang yang benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai kepada poin al-ihsan ini, masih ada permasalahan yang berikutnya tentang hari kiamat insyaallah taala. Karena telah masuk waktu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.